السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، مسلمين yang saya hormati, telah kita bahas pada Jumat siang tadi bahwa agama ini akan hilang sesunnah demi sesunnah. Dan dinukil oleh Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, inna awwala dhahabuddin tarkus sunnah, wa awal pertama ditinggalkannya agama adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Yadhabuddin sunnatan sunnatan kama yadhabul habl quwatan quwata. Akan hilang agama sesunnah demi sesunnah sebagaimana hilangnya tali kekuatan demi kekuatan. Tali sebesar apapun, dia tersusun dari benang-benang. Maka jika benang jangan anggap remeh, bahwa suatu saat tali sebesar itu akan putus juga. Demikian pula agama, kalau satu sunnah ditinggalkan, dua sunnah ditinggalkan, dibiarkan, maka niscaya akan hilang agama. Karena agama Islam ini terdiri dari sunnah demi sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Islam itulah sunnah, atau sunnah itulah Islam. Maka barakallahu fiikum, yang dimaksud dengan sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditinggalkan satu ajaran, maka berarti berkurang agama tersebut. Maka kalau dua sunnah ditinggalkan, maka niscaya akan berkurang lebih banyak agama ini. Dan demikian seterusnya. Lagi pula, kalau sunnah ditinggalkan, akan cepat hilang. Tetapi bid'ah dikerjakan, cepat laku. Ini demikian keadaannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Amr. Waqala, berkata Ad-Dailami, sami'tu Ibn Amr, aku mendengar Ibn Amr berkata, mabtudi'at bid'atan illa zadat mudiyan, Wala turikat sunnah illa zadat hawiyan. Tidak dikerjakan satu bid'ah kecuali zadat mudiyan, akan bertambah laju, bertambah cepat jalannya. Satu dikerjakan tiba-tiba rame-rame besok sudah mengerjakannya. Itu bid'ah, cepat laku. Tetapi sunnah ketika ditinggalkan zadat hawiyan, cepat hilang, tidak lagi disebut-sebut dan sulit untuk kembali. Sebagaimana ikhwan ibn a'azakumullah disebutkan oleh Hassan ibn Atiyah rahimahullah, qal mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mislaha. Tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali akan dicabut oleh Allah dari mereka satu sunnah. Thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak akan dikembalikan pada mereka lagi sampai hari kiamat. Lihat ketika sunnah ditinggalkan, ketika sunnah tercabut. La yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Enggak akan dikembalikan kepada mereka sampai hari kiamat. Mengerjakan kebid'ahan satu sunnah dicabut, dan tidak kemudian bisa dikembalikan, dicabut dan la yu'iduha, dan tidak dikembalikan sampai hari kiamat. Artinya orang tadi tidak bisa lagi kembali pada sunnah tersebut, enggak bisa lagi kembali kepada apa yang pernah ditinggalkannya, alias dengan kata lain sulit untuk bertaubat, sulit untuk bertaubat. Innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Sesungguhnya Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Dan berapa ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran mengancam mereka-mereka yang meninggalkan ajaran Rasulullah SAW dalam keadaan sudah jelas baginya. Kalau belum ngerti, belum paham, lain perkara. Tapi kalau dia sudah paham, sudah mengerti, sudah jelas baginya al-huda, sudah jelas baginya petunjuk, kemudian dia enggan menerimanya, terancam dengan ancaman-ancaman. Di antaranya ancaman kesesatan. Seperti yang sering kita dengar, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang atau mencari jalan lain selain jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan menjalani jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin, apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Kami sesatkan dia. Sama dengan ayat lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hatinya. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Namun Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang memang enggan untuk menerima kebenaran, enggan untuk menerima huda ba'da ma tabayyana, setelah jelas baginya. Sehingga berbeda dengan orang-orang yang sekian banyaknya tidak mengerjakan sunnah. Awam, awam menas, jahil, enggak mengerti. Tetapi kalau ada seorang yang mengenal sunnah, tapi dia enggan, yang ini saya enggak cocok. Ini barakallahu fikum, sahibu hawa. Orang yang kayak gini berbeda dengan orang-orang awam tadi. Lain. Kenapa enggan dia? Kullun yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua orang bisa masuk surga, kecuali enggak mau. Ya Rasulullah, man ya Aba? Siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang mentaati aku maka dia dakhala al-jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menentang aku maka dia aba. Berarti dia tidak mau masuk surga. Dan barakallahu fikum. Orang yang diancam oleh Allah ini adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang tabayyana lahul huda, yang sudah jelas petunjuk di hadapannya, dia enggan. Dia menolak. Apakah menolak dengan perasaannya, menolak dengan pikirannya, menolak dengan hawa nafsunya? Tapi ini semestinya, tapi ini kayaknya tidak tepat. Maka lihat ya, lihat besok atau lusa jadi apa dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia mulai melenceng, maka Allah jongklokkan dia, Allah sesatkan dia. Atau nuwallihi matawalla, sama dengan ancaman-ancaman lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qul inna a'udzukumullah falyahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah berhati-hati. Ini ancaman. Falyahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang berani menyelisihi perintahnya. An tusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adabun alim. Wa mal fitnah, qanibna a'azakallahu, fitnah kesesatan, kekufuran. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al fitnatul kufur. Dan kata yang lain adalah kesesatan, penyimpangan. Berarti ancamannya sama dengan yang tadi. Selalu dua ancamannya. Kesesatan dengan adab yaumul qiyamah. Wa man yushaqqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami sesatkan dia, kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Sekarang ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, apa ancamannya? An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzabun alim. Qulibna a'azakumullah. Karena demikianlah mereka-mereka yang dalam hatinya sudah ada penolakan satu prinsip saja, maka berarti dia sudah sahibu hawa, sudah pengikur hawa nafsu, akan berani menolak yang lain yang tidak cocok dengan hawa. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada jiwa menerima, enggak ada dalam hatinya al-istislam. Padahal yang namanya Islam adalah al-istislam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah, awal pertama perintah beliau adalah tentara Usamah berangkat. Pasukan Usamah berangkat. Kenapa demikian? Karena dia tahu radhiyallahu taala anhu bahwa jais Usamah diberangkatkan oleh Rasulullah sendiri. Diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, oleh seorang nabi, seorang rasul yang yuha ilaihi, yang diwahyukan kepadanya wahyu, maka tidak mungkin salah, pasti benar. Maka kata Abu Bakar, jais Usamah berangkat. Mereka berbicara, ya Abu Bakar, ya khalifah, ya amirul mu'minin, ini kita begini, begini, begini, begini, keadaan di dalam negeri masih kacau. Bagaimana kalau mereka mengganggu istri-istri Nabi? Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan tentara Usamah. Apakah aku akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian diucapkan oleh beliau setelah itu, ucapan yang sedang kita bahas. Aku tidak akan tinggalkan satu sunnah pun yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku tinggalkan satu sunnah saja, an azir, aku akan sesat. Faqih, alim, khairun nas ba'da Rasulillah SAW. Sebaik-baik manusia setelah Rasulnya adalah Abu Bakar. Alim, mengerti dia, faqih. Kalau satu sunnah ditinggalkan, bahaya. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena berarti dia sudah berani mengalahkan satu sunnah dengan hawa. Kalau sudah berani mengalahkan satu sunnah dengan hawa, ancamannya fala mazagu azaghallahu qulubahum. Ancamannya nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Ancamannya dengan sekian ancaman. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara-perkara yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal, sehingga orang yang sudah meninggalkan satu prinsip agama atau satu perintah-perintah dengan sengaja karena lebih memiliki hawa atau lebih memilih hawa, orang ini sudah berada ala hufratin minan nar, terancam dengan ancaman kesesatan. mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah satu kaum mengadakan satu kebid'ahan kecuali akan dicabut satu sunnah. Dan dikatakan la yu'iduha ila yaumil qiyamah, tidak akan dikembalikan kepadanya ila yaumil qiyamah. Kalau kata Al-Auza'i rahimahullah, ama innahu ma yadhhabul Islam, ketahuilah sesungguhnya bukan Islam yang akan hilang, walakin yadhhab ahlus sunnah, tetapi yang akan hilang adalah ahlus sunnah. Hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajul aw rajulan, hingga tidak ada di satu negeri ahlus sunnah kecuali satu atau dua orang. Qul inna a'udzubikumullah. Ini juga kabar yang mengerikan, bahwasanya agama ini bukan hilang Islamnya, tetapi hilang orang-orangnya, hilang ahlu sunnah. Yadhabuddin sunnatan sunnatan, yakni hilangnya agama sesunnah demi sesunnah, artinya masyarakatnya sudah tidak lagi menegakkan sunnah demi sunnah. Kalau antum ahli sunnah, kalau kalian salafiyun meninggalkan sunnah, apalagi mereka. Jangan harapkan mereka akan menegakkan sunnah kalau kalian tidak menegakkan sunnah. Ini sebagai dasarnya, bahwa kalau ahlu sunnah tidak menegakkan sunnah, siapa lagi yang diharapkan? Berarti sunnah itu akan hilang, akan mati. Dan ini barakallahu fikum la yu'iduha, enggak akan dikembalikan ila yaumil qiyamah. Maka ahlu sunnah akan berkurang satu demi satu, hingga nanti la yabqa fil balad, tidak tinggal di sebuah negeri kecuali satu ahlu sunnah saja atau dua ahli sunnah saja. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian berbahayanya kebid'ahan, demikian jeleknya kebid'ahan. Hanya saja di akhir zaman ini muncul sebuah kelompok yang meremehkan masalah bid'ah, menganggap kecil masalah bid'ah. Ketika dikatakan ini bid'ah, jawabannya tapi mereka masih sholat. Jawabannya tapi mereka masih mengajarkan tauhid. Ajib. Seakan-akan tidak mengapa meninggalkan satu sunnah kalau dia mengajarkan sunnah yang lain. Padahal sunnah adalah satu kesatuan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfununa bi ba'd. Enggak bisa menerima sebagian kitab dan menolak sebagian yang lain. Kalau yang namanya seorang mukmin muslim, seorang sunni salafi, maka dia akan menyatakan alaikum bis sunnah, akan berkata atas kalian untuk berpegang dengan sunnah secara umum. Bukan menyatakan alaikum bis sunnati kada wa iyyakum bis sunnati kada. Hati-hati kalian dengan sunnah yang ini, kerjakan sunnah yang itu. Itu bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah. Catat itu. Sehingga Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa sururiyun bukan ahlul sunnah. Sururiyun bukan ahlul sunnah. Laisu ahlul sunnah. Mereka bukan ahlul sunnah. Tidak bisa ahlul sunnah ini pilih-pilih. Tapi katanya atau kata mereka, alaikum bisunnah secara keseluruhan. Sunnah ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kalau mereka milih-milih, namanya ahlul hawa. Mana yang cocok dengan hawa, dia ambil. Mana yang tidak cocok dengan hawa, dia tolak. Apa yang cocok dengan perasaannya, dia terima. Apa yang tidak cocok dengan perasaannya, dia tolak. Sebagian lain, mementingkan akalnya. Apa yang cocok dengan akalnya, dia terima. Apa yang tidak cocok dengan akalnya, dia tolak. Ini semua ahlul ahwa. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan akan muncul para pendusta-pendusta agama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, akan muncul nanti di akhir zaman para dajjalun, para kadzabun, para pendusta. Yatunakum minal ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang akan datang kepada kalian membawa hadis-hadis yang kalian enggak pernah ketahui. Demikian pula bapak-bapak kalian enggak pernah kalian ketahui. Enggak pernah mereka ketahui. Fa iyyakum wa iyyahum, kata Nabi. Hati-hati kalian dari mereka. Ini tahdzir. Tahdzir dari para kadzabun. La yudhillunakum wa la yaftinunakum. Hati-hati dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka yuftinunakum. Qul inna a'udzu, perhatikan. Kalimat ya'tunakum bi ahadits, datang kepada kalian dengan hadis-hadis yang kalian enggak pernah mendengarnya, enggak pernah tahu. Menunjukkan kalau mereka mengaku sebagai muslimin, mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi menyampaikan hadis-hadis dalam tanda petik yang tidak pernah dikenal, karena sesungguhnya bukan hadis Nabi, atau hadis palsu, atau pendapat baru. Karena ahadis bisa bermakna ucapan-ucapan yang kalian gak pernah tahu, bahkan para ulama gak pernah dengar, bahkan salafus saleh gak pernah mendengar kalimat-kalimat tersebut. Maka iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka. Jangan sampai mereka membuat fitnah kalian, jangan sampai mereka membuat sesat kalian. Barakallahu fikum. Wa qala Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengisahkan, ayuhan nas, innaha satakun fitnatun yakthuru fiha al-mal wa yuftah fiha al-Qur'an fa yaqra al-mu'min wal munafiq wal mar'ah wal rajul was saghir wal kabir hatta yaqulu ar-rajul qad qara'na al-Qur'an wa la ara an-nas yattabi'uni afala aqra'uhu 'alayhim 'alaniyatan qala fa qara'ahu 'alaniyatan fala yattabi'uhu ahad fa yaqulu qad qara'tu 'alaniyatan fala arahum yattabi'uni fayattakhid masjidan fi darihi aw fi baytihi fayabtadi' fihi qawlan aw hadithan laysa min kitabillah wala min sunnati rasulillah fa iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalalah. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya akan muncul nanti, wahai manusia, fitnah, fitnah. Akan muncul fitnah, fitnah. Yakthuru fiha al-mal, tertuang melimpah harta di sana. Dibaca Al-Quran oleh orang mukmin, juga oleh munafik. Dibaca oleh perempuan, dibaca oleh laki-laki. Dibaca oleh orang besar, dibaca oleh anak-anak. Masya Allah, semua baca Quran. Hatta yaqulur rajul, sampai seseorang berkata, qad qara'tul Qur'an fa arahum yattabi'uni, aku telah baca Qur'an tetapi aku tidak melihat mereka mau ngikut aku. Mungkin perlu aku baca alaniyatan, perlu aku baca terang-terangan. Dia baca terang-terangan, fala yattabi'u ahad, ternyata tetap enggak ada seorang pun yang mau ngikut dia. Qad qara'tu alaniyatan fama arahum yattabi'uni, aku sudah baca terang-terangan pada mereka, masih tetap mereka enggak mau ngikut aku. Qal, dikatakan, fayattakhid, orang ini akhirnya membikin masjid di rumahnya atau membikin tempat ibadah di rumahnya. Ibtada'a qawlan, mengada-adakan kebid'ahan dalam satu pendapat au hadithan atau ucapan, laisa min kitabillah, bukan dari kitabullah, wala min sunnati rasulillah, bukan pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalalah, maka hati-hati kalian dari kebidahan-kebidahan dia, karena sungguhnya apa yang diadakan oleh dia adalah kesesatan. Perhatikan kalimat ini. Rasulullah sallallahu menggambarkan secara global sahabatnya yang mulia, muridnya yang faqih, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang dikatakan ulamanya, ulamanya sahabat Mu'adz bin Jabal, sampai dikatakan Mu'adz yub'ats yaumal qiyamah amama al-ulama biratwa. Mu'adz dibangkitkan nanti yaumal qiyamah di depan para ulama satu ratwa, satu lemparan panah. Beliau menggambarkan rinciannya bagaimana munculnya kadzabun yang ya'tunakum bi ahadits, yang datang pada kalian dengan ucapan-ucapan baru yang kalian enggak kenal, bapak-bapak kalian enggak kenal, para salaf enggak kenal. Ternyata dirincikan oleh beliau munculnya orang yang ingin mengajak manusia tapi enggak mau ikut. Akhirnya dia berpikir perlu diada-adakan satu ucapan baru. Dia berpikir perlu diada-adakan satu pendapat yang kira-kira menarik buat mereka. Dan termasuk jenis ini adalah yang sebaliknya. Membuang dari sunnah satu perkara. Ini jangan, ini yang bikin gak laku, ini nih. Rabbina azakumullah. Akhirnya ibtada'a qawlan, mengada-adakan kebid'ahan. Apakah kebid'ahan-kebid'ahan dalam amaliyah, kebid'ahan-kebid'ahan dalam ucapan, dalam i'tiqad, dalam segala macam mereka bikin, sehingga laku keras baru senang dia. Apa berarti yang terjadi? Yang terjadi mereka mengada-adakan kebid'ahan ingin banyak pengikut. Dan ini yang dikatakan hizbiyah. Ini dikatakan hizbiyah. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah bagaimana bisa mengajak sebanyak-banyak manusia. Pengikutnya pengen banyak. Pengikutnya pengen besar. Kalau kita pakai manhaj tahdzir, enggak ada yang mau ikut kita. Tapi kalau yang ini tidak perlu, ini dibuang. Lihat, kita diterima di semua pihak. Berdiri di atas semua golongan. Bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak sono, bijak kemana-mana. Kita akan diangkat oleh semua manusia. Dan kita akan diundang oleh semua pihak. Padahal, ridhon nas, ghayatun la tudrak. Ridhon nas, ghayatun la tudrak. Ridhon manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Silakan kalian berbuat apa yang kalian anggap paling bijak, bisa diterima semua pihak. Niscaya yang paling marah adalah para ulama. Iya kan? Niscaya yang paling marah adalah ahlul ilmi, wa tullabul ilm, wa ahlus sunnah, wa salafiyun. Justru yang membenci kalian orang-orang terbaik dari para ulama. Belum kita katakan nanti bahkan lebih besar dari itu, lebih besar dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya. Kenapa dia melihat bid'ah dibiarkan? Kenapa melihat perkara yang jelek dia diamkan? Kenapa melihat perkara yang berbahaya bagi kaum muslimin dia diam? Mukhadzil. Mumayyi'. Dan ini pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Karena tugas da'i adalah memperingatkan pada manusia hati-hati dari yang ini, ikutilah itu. Itu tugas dai. Tugasnya seorang dai adalah mengajarkan yang baik dan menganjurkan untuk diikuti. Dan menerangkan yang jelek dan memperingatkan bahayanya agar jangan diikuti. Dan itu tahdzir. Dan itu tugas para dai. Kalau para dai-nya mengambil yang satu, terangkan yang baik, terangkan yang baik, terangkan yang baik, tetapi untuk menyatakan peringatan dari yang buruk dia enggak mau. Nanti saya dikira anu, dikira kaku, dikira saya begini, dikira saya begitu. Nanti enggak laku. Fani bin Azzaqullah berarti dia berkhianat. Amanah yang dipikulnya adalah untuk menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu amanah yang ditimpakan atau diletakkan di seluruh pundak-pundak para da'i. Untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan menganjurkan untuk mengikuti yang hak dan memperingatkan agar jangan mengikuti yang batil. Ini barakallahu fikum, perkara yang tidak bisa dipisahkan. Berkata Khalid bin Sa'ad rahimahullah tentang ucapan Hudzaifah. Anna Hudzaifah ibn al-Yaman lamma hadarathu al-wafah, ketika beliau akan wafat, dakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari, masuk kepadanya Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepadanya, ya Aba Abdillah, i'ahad ilayna, kepada Hudzaifah ketika akan wafat, ya Aba Abdillah, berilah pesan-pesan kepada kami, wasiat-wasiat. Maka berkata Hudzaifah, dan biasanya yang namanya wasiat itu ketika akan wafat pasti yang paling pentingnya. Dia enggak akan berbicara perkara-perkara yang kecil karena waktu sudah tinggal sedikit, sebentar lagi akan wafat. Maka beliau berkata, "Awalam ya'tikal yaqin?" Kata Hudzaifah, apakah belum datang kepadamu keyakinan? I'lam anna ad-dhalalah haqqa ad-dhalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawun fid-din fa inna dinallahi wahid. Lihat pesannya beliau, wasiat ketika akan wafatnya. Apakah belum datang pada kamu keyakinan? Ketahuilah, kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau menganggap ma'ruf apa yang tadinya kalian anggap munkar, atau engkau menganggap munkar yang tadinya itu adalah engkau anggap ma'ruf. Ini adalah munkaran sebesar-besar kemunkaran. Wa iyyaka wattalawun, maka hati-hati kamu dari talawun fi dinillah, berwarna-warni dalam agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu, baku, tidak bisa dirubah, enggak bisa diganti, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Ini Islam, ini dinallah, mau ambillah, enggak mau bukan urusan kami, kami hanya menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin, tidaklah atas kami kecuali penyampaian, mau terima seperti ini. Enggak mau selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian ditawarkan kalau enggak mau, sebentar saya ganti dulu. Hey, gimana kalau gini? Mau enggak? Oh, enggak mau. Oh ya, sebentar. Ganti. Gimana kalau gini? Mau enggak? Kita tambah yang ini, kita kurangi yang itu. Lah, itu namanya talawun fi dinillah. Berwarna-warni. Melihat konsumennya. Kalau datang pada kalian, sama ucapannya kayak kalian. Wah, Masya Allah kok Ustaz ini ahli sunnah. Bicaranya Masya Allah. Tentang ahli bidah, tentang Masya Allah. Bicara tempat lain? Lain. Ya enggak apa-apa. Loh, katanya Ustaz Ulan, wah itu terlalu keras, itu terlalu ekstrim. Ulu itu mereka. Enggak apa-apa. Ambil ilmunya dari mereka. Tinggal kesalahannya. Tinggalkan. Ambil ilmunya. Loh, kok aneh? Tadi dia bilang hati-hati dari ahlul bid'ah. Sekarang dia bilang ambillah ilmu dari ahlul bid'ah. Tinggalkan kebid'ahannya, kita ambil ilmunya. Talawun. Kenapa kira-kira? Qul inna a'udzubikallahi urusannya seperti dikatakan oleh beliau. Seperti dikatakan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, "Fama arahum yattabi'uni." Aku tidak melihat mereka mau ikut aku. Gimana ya? Aku sudah sampaikan, enggak mau ikut. Kayaknya perlu diada-adakan satu perkara. Maka diada-adakan satu kebidaan. Wa iyyakum wa mabtada. Hadis yang pertama tentang kadzabuna dajjalun, para pendusta, para dajjal. Apa kata Nabi? Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Ucapan Mu'adz bin Jabal juga diakhiri dengan kalimat iyyakum wa mabtada. Hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan. Fa inna mabtada'a dhalalah. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula Hudzaifah bin Yaman menyatakan dengan kalimat iyyaka wattalawun. Kalimat iyyaka itu menunjukkan tahdzir. Peringatan, hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Wasiat. Pesan terakhir Hudzaifah memperingatkan dari bahaya talawun. Berarti ini bukan perkara kecil, perkara besar, perkara yang sangat penting. Sa'id bin Musayyib rahimahullah melihat seseorang sholat setelah terbit fajar lebih dari dua rakaat, sholat lagi dua rakaat lagi, sholat lagi dua rakaat lagi, sholat lagi dua rakaat lagi. Yukthir fiha ruku, rukunya ditambah. Was sujud, fanahahu, maka Ibnu Sa'id melarang, jangan. Faqal, orang itu menjawab, ya Aba Muhammad, yu'adzibnillah ala salah. Ya Aba Muhammad, ini kunyahnya Ibnu Sa'id. Wahai Aba Muhammad, apakah aku akan diadab karena salat? Apakah aku akan diadab karena salat? Masa orang salat diadab? Jawaban Ibnu Musayyib rahimahullah sangat bagus sekali. Qala la walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Bukan, bukan karena salatnya. Tetapi engkau diadab karena menyelisihi sunnah. Karena menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena merubah apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat jawaban yang sangat bagus sekali. Sehingga Syekh Al-Albani memuji jawaban Ibnu Musayyib ini. Kata beliau, kata Syekh Al-Albani, hadza min badai' ajwibati Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah. Ini diantara keistimewaan jawaban-jawaban Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah. Wa hadza silahun qawi, dan ini senjata yang sangat kokoh kuat untuk mubtadi'ah. Alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'ah, yang mereka selalu menganggap bagus kebid'ahan-kebid'ahannya. Yang bid'ahnya dalam bentuk salawat-salawat bid'ah, maka ketika ditegur kebid'ahannya apa jawabannya? Yu'adzibnillah ala salawat? Apakah Allah akan mengadab aku karena bersalawat? Oh bukan. Bukan karena bersalawatnya. Tetapi ala khilafis sunnah, karena kalian menyelisih sunnah. Demikian pula yang berzikir dengan zikir-zikir jama'i dengan bid'ah. Ketika ditegur, itu adalah bid'ah muhdatsah. Ayu'adzibillah au yu'adzibunillah fi dzikr au bidzikr? Apakah Allah akan mengadab aku karena zikir? Bukan. Bukan karena zikirnya. Karena mukhalafatukum lis sunnah, karena penyelisihan kalian terhadap sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula ketika mereka berkata, apakah Allah akan mengadab kami karena kami bersikap bijak? Apa jawabannya? Bukan sikap bijaknya yang jadi masalah. Tapi mukhalafatu kali sunnah, karena kebijakan dalam tanda petik kalian, itu dengan meninggalkan sunnah, dengan menyelisihi sunnah, dengan menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dipraktikkan oleh para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Enggak ada yang mengajarkan ambillah kebaikan dari orang-orang sesat. Enggak ada. Semuanya menyatakan iyyakum wa iyyahum. Semuanya menyatakan iyyakum min ahlil ahwa. Semuanya menyatakan hati-hati kalian dari mereka, hati-hati kalian dari mereka. Tiba-tiba ada yang menyatakan kita ambil kebaikannya, kita buang keburukannya. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga bukan sikap bijaknya, kalau sikap bijaknya di atas sunnah bagus. Yang paling bijak adalah Rasulullah SAW. Yang paling hikmah adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kalian berpegang dengan sunnah, maka kalian menjadi manusia yang paling hikmah. Bidnillahi ta'ala. Mereka biasa beralasan seperti itu. Yastahsinuna kathiran minal bid'ah. Mereka menganggap baik kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Kemudian mengingkari ahli sunnah yang selalu mengingkari kebidahan-kebidahan mereka. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikr was shalah, dan menuduh ahli sunnah mengingkari dzikir, mengingkari salat, mengingkari salawat. Wa hum fil haqiqah innama yunkiruna khilafahum lis sunnah, padahal ahli sunnah hanya mengingkari mereka tentang penyelisihan mereka terhadap sunnah. Bersalawatlah tapi dengan cara yang sunnah. Salatlah dengan cara yang sunnah. Berdakwahlah dengan cara yang sunnah. Berkata Abu Ali rahimahullah, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam ini. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajarilah Islam. Dan kalau kalian sudah mempelajarinya, jangan kalian enggan. Lihat barakallahu fikum. Diajarkan untuk mempelajari Islam itu dengan keyakinan kalau ini semuanya pasti benar. Karena ini dalam Quran dan sunnah dari salafus saleh. Ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji dengan keridhaan radhiyallahu taala anhu. Maka baca, kerjakan. Baca, kerjakan itu mempelajari Islam. Bukan belajar kal mufattish. Bukan belajar seperti orang yang sedang ngoreksi. Yang sunnah pertama, sunnah kedua, ah, yang ini bagus nih, sunnah yang ini, aduh sunnah yang ini kayaknya ini nggak perlu terapkan dulu nih, ini bahaya ini. Yang ketiga, ah ini kan nggak cocok di sini, ah yang ini bagus, ini cocok ini. Kamu mempelajari apa? Mempelajari kitabnya manusia yang tempat salah dan lupa. Kalau kalian mempelajari qala Allah wa qala Rasul, maka semuanya adalah kebenaran. Kalau bertentangan dengan pikiranmu, pikiranmu yang dikalahkan. Kalau bertentangan dengan perasaanmu, perasaanmu yang dikalahkan. Kalau bertentangan dengan adat istiadat di negerimu, maka adat istiadat yang disalahkan. Quran dan sunnah pasti benar. Jangan ragu. Keraguan itulah yang menyebabkan munculnya para mutamayyi'in. Keraguan itulah munculnya mereka-mereka yang mutalawinin. Ini kayaknya enggak pas kalau ditampilkan. Ini. Yang menyebabkan mereka jadi talawun. Kayaknya kalau disampaikan bakal gagal deh dakwahnya. Apa sih maknanya gagal? Dan apa maknanya berhasil? Kalau banyak pengikutnya, berhasil. Kalau sedikit pengikutnya, gagal. Begitu. Salah. Coret itu dari benakmu, coret dari hatimu, itu adalah salah. Tidak diukur dari jumlah pengikut. Ada nabi wa ma'ahu rajul wa rajula. Ada nabi wa ma'ahu rahtu. Dan ada nabi laisa ma'ahu ahad. Rasulullah SAW menceritakan, ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Ada nabi yang pengikutnya rahat, lebih dari 3, kurang dari 10. Sekian. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah salah dakwahnya? Wah, itu metode dakwahnya kurang bagus. Tidak. Bahkan dikatakan dengan sekian pujian, bahkan pujian yang sangat tingginya, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, di antaranya nabi yang tidak punya pengikut ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau berdoa pada Allah meminta keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Berdoa diberi oleh Allah Ishaq, diberi Ismail alaihi wassalam. Maka pengikutnya cuma anaknya. Tetapi barakah anaknya menjadi bapak-bapak dari para anbiya setelahnya. Turunan beliau para anbiya. Dari Ishaq, Ya'qub, dari Ya'qub dan seterusnya. Demikian pula dari Ismail, lahir di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abul anbiya, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qulina na'azakumullah. Maka kalau kalian menyampaikan apa adanya dalam Islam, sampaikan tauhid, sampaikan sunnah, sampaikan dengan pertahap al-aham wal-aham, yang paling penting baru yang berikutnya, dan peringatkan pada mereka dari bahaya kesyirikan, bahaya kebid'ahan, bahaya dalalah, dan bahaya ahlul dalal, niscaya dakwahnya akan barakah. Ada yang mau ngikut, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Tetapi mereka-mereka yang memalsukan agama, maksud Islam, Islam itu cuma ini tok kok, enggak ada yang lain. Oh ini enggak, ini aja. Maka orang-orang yang ikut pun dalam keadaan nanti merasa tertipu. Wah, katanya cuma ini tok, ternyata ada tahdir-tahdiran. Merasa tertipu. Katanya toleran, ternyata begini. Mereka akan tertipu, akan merasa tertipu. Tetapi kalau sampaikan apa adanya, ini adanya. Tapi diancam dengan ancaman-ancaman azab yaumul qiyamah. Kalau kalian mengikuti, kalian selamat. Kalau tidak, kalian akan terancam azab. Maka mereka menerima dengan paham. Menolak dengan paham. Musyrikin jahiliyah, ketika menolak Rasulullah SAW, menolak la ilaha illallah, dengan paham. Ainna la tahriku alihatina? Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Ya iya, harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadzal syai'un ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak akan dijadikan Tuhan yang satu? Ini suatu yang aneh, kata mereka. Enggak mau menerima karena tahu la ilaha illallah adalah harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka. Maka mereka menolak dengan sombong. A inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami, berhala-berhala kami untuk seorang penyair yang gila, kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba bandingkan dengan dakwahnya orang yang katanya bijak dalam tanda petik. Yang penting ucapkan la ilaha illallah, yang penting ucapkan la ilaha illallah. Tapi kami boleh, udah pokoknya semua kerjakan, yang penting kamu ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa jadinya sekarang? Dengan dakwahnya Wali Songo, apa jadinya? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi sesajennya kepada Dewi Sri masih. Sesajen pada dewa ini, dewa itu, penjaga kuburan, penjaga pohon, penjaga lautan, masih. Karena enggak dikenalkan la ilaha illallah itu apa. Saya masuk dalam, bagus, ucapkan la ilaha illallah. Tahu kamu artinya la ilaha illallah? Kamu harus meninggalkan ini. Mau? Dengan paham, dengan ikhlas. Kalau begitu saya siap tinggalkan semuanya. Sehingga ketika masuk Islam dengan konsekuen, dengan betul-betul dia tinggalkan semuanya. Jangan hanya namanya saja, saya Muslim, tetapi syiriknya masih. Apakah mau seperti itu juga? Ahli sunnah salafi, ahli sunnah salafi, ayo tawarkan, ambil. Kayak menjajakan barang dagangan, yuk mereka ikut semua. Tetapi kebidaahannya masih, hizbiyahnya masih. Menganggap remeh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Duduk dengan ahlul bid'ah berjengkrama, dengan akrabnya, seakan-akan tidak apa-apa. Ajib. Khodimina azakumullah, ini adalah fenomena yang mengerikan. Apa yang salah? Yang salah adalah ketika da'inya menyampaikan dengan perkara-perkara yang sangat-sangat dikurangi. Sudah dikebiri. Ini enggak usah. Hanya mereka enggak paham. Begitu melihat ahli sunnah yang tegas terhadap ahli bid'ah, dia kaget, merinding bulu kuduknya. Aduh, ini kok keras amat ya. Kenapa? Karena didikannya dia didikan tamyiz. Karena tarbiyahnya tarbiyah ikhwaniyah, sururiyah, hizbiyah. Sehingga melihat ulama enggak suka. Ah, syekh ini terlalu keras. Syekh itu terlalu kaku. Syekh ini begini, syekh ini begitu. Pandangannya terhadap ulama sudah miring. Sudah enggak bagus. Ini khana bin na'azakullah, bahaya besar yang mengancam kaum muslimin hari ini, khususnya ahli sunnah. Kembali kepada ucapan Abu Aliyah, ta'allamul Islam wa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an, pelajaran Islam, dan kalau kalian sudah mempelajari jangan enggan untuk mengerjakannya. Alaikum bis-siratil mustaqim, atas kalian untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Wala tahrifu as-sirata yaminan wa shimalan, jangan menyimpang dari jalan yang lurus ke kanan maupun ke kiri. Wa alaikum bi sunnati nabiyikum, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah nabi kalian. Walladzi kanu alaihi min qabli an yaqtulu sahibakum, peganglah mereka para salaf sebelum mereka membunuh sahabat kalian, yakni Utsman bin Affan. Setelah membunuh sahabat kalian, maka ini sudah ada yang salah pada mereka. Siapa? Khawarij. Kaum Khawarij yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa min qabli an yaf'alu ma fa'alu, sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ini sebelum munculnya Khawarij, sebelum munculnya Syiah Rafidhah, sebelum munculnya Qadariyah. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, hati-hati kalian dari hawa nafsu itu, dengan alif dan lam. Artinya yang sudah muncul saat itu, Khawarij, Syiah, dan Qadariyah. Subhanallah, udah berapa kita baca dari sahabat, semuanya menyatakan iyyakum, enggak ada yang menyatakan alaikum bi ilmihim, enggak ada. Itu bid'atun wa muhdatsa, diada-adakan oleh sururiyah, hizbiyah. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, hati-hati kalian dari hawa nafsu allati tulqi bainan nas al-adawa wal baghdha, yang melemparkan di tengah-tengah manusia kebencian, permusuhan, pertikaian. Berkata Asim al-Ahwal ketika mendengar ucapan ini, hadatsul Hasan, aku sampaikan kepada Al-Hasan. Ternyata Al-Hasan menyatakan sadaqa wa nasah, benar dia dan betul-betul menasihati, ucapannya tepat. Hadatsu bihi Hafsah binti Sirin, aku sampaikan pula pada Hafsah binti Sirin, binti Sirin, saudaranya Ibnu Sirin. Qalat, kata dia, ya bunai, anta haddatsahu bihadza Muhammadan, wahai anakku, apakah kau sudah sampaikan pada Muhammad, maksudnya Muhammad ibn Sirin. Qalat, qultu la, aku katakan kata Asim al-Ahwal, belum. Qalat, hadithu bihi, sampaikan padanya. Ini ucapan penting, di antara para ulama saja disampaikan perkara ini, memuji perkara ini, sadaqa wa nasah. Ucapan beliau ini, ucapan Abu Aliyah, benar-benar sadaq wa nasah. Kalau belajar Islam, ya terima. Jangan belajar terus milih. Yang ini mau, yang ini enggak mau. Yang ini cocok, yang ini enggak cocok. Yang ini iya, yang ini enggak. Tidak bisa demikian. Pelajari Islam dan pegang kuat-kuat. Kalaupun kamu belum bisa mengerjakannya, katakan ini hak dan saya insya Allah akan berupaya untuk mengerjakannya. Walaupun kamu belum bisa mengerjakannya, kamu katakan ini hak, ikutilah. Saya biidznillah, kalau saya mampu, kalau saya kuat, saya akan kerjakan. Qanibrin a'azakumullah. Ini seorang sunni salafi. Seorang yang benar-benar mutabi', mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ucapan-ucapan salaf. Qanibrin a'azakumullah. Kaum muslim yang saya hormati. Dikatakan oleh Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah, ulaika, mereka itu para salafus saleh, yata'allamuna al-wara', mereka mempelajari kehati-hatian. Ama innahu sayati 'alaikum zamanun yata'allamuna fihi al-kalam, hati-hati, sebentar lagi akan datang satu masa yang mereka mempelajari ilmu al-kalam, ilmu debat, ilmu bersilat lidah. Adapun dulu mereka mempelajari wara', kehati-hatian, enggak berani mereka sembarangan berbicara dan enggak berani mengatakan dengan kalimat-kalimat yang membahayakan. Enggak apa-apa duduk dengan mereka, yang penting kan kita enggak terbawa. Astagfirullah. Kok menggampangkan sekali, kalau terbawa siapa yang tanggung jawab? Tapi kan mereka punya kebaikan. Iblis kadang-kadang mengajarkan kebaikan. Iya apa iya? Berarti kita boleh belajar sama iblis? Tidak sama sekali. Rasulullah SAW menyatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, padahal dia dusta ketika mengajarkan ayat kursi. Apa berarti iblis punya kebaikan, kita boleh mengambil kebaikannya, maka kita boleh ngaji sama iblis? Wah iblis, kita mau belajar kepada kamu ambil kebaikannya, tapi aku enggak mau ngambil kejelekannya, begitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Qanibna a'azakumullah. Tetapi iblis la'natullah alaihi ketika mengajarkan kebaikan adalah untuk meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Untuk meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Ketika mereka berbuat baik dengan satu kebaikan, kebaikan, kebaikan, sampai di kebaikan yang tertinggi yang merupakan darwatu sanamil Islam, jihad fisabilillah, difatwakan oleh syekh dan para ulama, berangkat kalian, berjihadlah kalian, berarti sudah fardu saat itu. Kata syaitan, kamu nanti gak bisa ngaji lagi, jangan jihad, nanti kamu gak bisa taklim lagi, jangan jihad. Taklim itu penting loh. Masya Allah, iblis mengajarkan untuk taklim kali ini. Jangan tertipu, maksudnya kalian jangan jihad fisabilillah, itu maksudnya. Pentingkan keluargamu, istrimu butuh bimbingan kamu, anak-anakmu butuh bimbingan kamu. Jangan tinggalkan. Kalau kamu mati bagaimana? Kalau kamu terbunuh dalam jihad bagaimana? Qul inna a'udzubikumullah. Tidak mungkin iblis mengajarkan kebaikan kecuali dalam rangka siasah makar untuk kalian meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Karena memang godaan syaitan bertingkat-tingkat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama diajak kepada kufur, kalau bisa. Kalau enggak bisa, diajak untuk berbuat kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan. Kalau enggak bisa juga diajak kepada dosa-dosa besar. Kalau ternyata dosa besar juga dia tidak bisa diajak dan masih kokoh kuat imannya masya Allah, maka diajak untuk mengerjakan dosa-dosa kecil. Ternyata orang ini saleh, taqi, dosa kecil pun dia enggak terbawa. Tidak. Maka tidak putus asa iblis akan mengajarkan untuk berbuat satu kebaikan yang kecil untuk meninggalkan kebaikan yang besar. Lihat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Akan digoda oleh iblis untuk mengerjakan yang mafdul daripada yang fadil. Kaum muslimin yang saya hormati, hati-hati. Jangan sibuk fitnah, jangan sibuk fitnah. Ta'allamu, ta'allamu. Belajar, belajar. Emang kalau berbicara fitnah meninggalkan belajar? Itu satu pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka. Jangan sibuk fitnah, jangan sibuk fitnah. Belajar, belajar. Seakan-akan kalau sibuk dengan fitnah tidak belajar. Itu satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sibuk dengan fitnah? Tidak boleh kita berbicara tentang fatwa ulama, tentang fulan kada, fulan kada. Si fulan makir, si fulan mutalawin, hati-hati dari dia, hizbi mutasattir. Jangan bicara fitnah, jangan bicara fitnah. Belajar aja, jangan bicara fitnah. Kata para ulama, menyampaikan peringatan para ulama, bahaya dari ahlul bidah atau dari hizbiyin, atau dari orang-orang yang berbahaya, itu ilmu. Emang bukan belajar itu? Belajar. Kok dungaren, syaitan nyuruh belajar. Oh enggak, maksudnya supaya kamu meninggalkan perkara tahdir tadi itu. Qul inna a'udzubikumullah. Tidak merasa kalau yang membisikinya adalah syaitan. Sebab kalau bukan dari syaitan, enggak akan mungkin mempertentangkan dua perkara yang baik dan seimbang. Basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira, seimbang. Memberitakan kabar gembira dengan jannah dan jalan ke surga. Ini jalannya, dapatnya jannah. Nadhira, memberikan peringatan, ini jalan yang jelek, ujungnya neraka. Basyiran wa nadhira. Ard wa rad. Ard menunjukkan ini kebaikan. Warad membantah kebatilan. Ini juga dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kembali pada kita. Qanibudina azakumullah, qamuzim yang saharamati. Ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan betapa jeleknya bid'ah dan kebid'ahan, dan juga yang menunjukkan betapa para salafus salim memperingatkan iyakum, iyakum, iyakum. Hati-hati kalian, hati-hati kalian, hati-hati kalian. Agar kita tahu bahwa perkara ini bukan perkara kecil, perkara remeh. Perkara yang kita harus betul-betul perhatian. Sudah 6:30. Istaid. Siap-siap untuk salat maghrib. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da. Salat maghrib. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.